di batin rusuh. Mungkin Allah suratan badan. Beracun di tubuh, cinta menjala membunuh. Indahkah dihilang salam monyo? Meskipun hidup Jangan lupa. kita lain hidup ibadah. Thank you. keabadian.